sayang kini sebahagia. Tak berhenti tong berbagi canda tawa. Hilangkan gairah lelah di sapu hati. Kupu hadir yang rubah segalanya. Jadikanlah sakupu tawanan cinta. Seserahkan semuanya untukku. Sepenuhi semua yang kau mau. Rada yang penting selain kau sayang. Sepanjang sapu hidup hanya ingin dengan kau sayang. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang sapu hidup satrakan relakan kau sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Cinta yang bikin sabisa sampai detak jantung nanti berhenti. Senyuman tulus selalu menemani. Cinta yang putih ini hanya untuk kau. Sepanjang sapu setiap waktu. Sepanjang sapu hidup satrakan relakan kok sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Sepanjang sapu hidup satrakan relakan ku sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Sepanjang sapu hidup hanya ingin dengan ku sayang. Setiap waktu, setiap waktu, setiap waktu di sapu hidup. Satrakan relakan ku sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang. Untuk pergi ke tinggal sayang.